Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Hadirin bapak dan ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, masih dalam kajian Suwarun min Hayati Sahabah, sekelumit dari kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil pelajaran dari kehidupan sahabat yang mulia Usaid Ibnul Khudair radhiyallahu ta'ala an. Seperti biasa, bapak ibu yang kami hormati, di permulaan biografi beliau ini, ya, penulis bukunya atau penulis buku ini Dr. Abdurrahman Rifat Basa, beliau menyebutkan dan menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pujian, keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Usaid Ibnu Al-Khudair radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tilkal malaikatu kanat tastami'u ilaika ya Usaid. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau bersabda, tilkal malaikatu kanat tastami'u ilaika ya Usaid. Mereka itulah para malaikat yang ikut mendengarkan bacaan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang engkau bacakan. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya, mengabarkan kepada Usaid, kan Usaid bin Al-Khudair itu pernah membaca Al-Quran, dan nanti akan kita juga sampai cerita itu. Di malam hari itu beliau membaca Quran, kok kemudian kudanya itu setiap kali beliau membaca Al-Quran kudanya ikut, apa istilahnya kalau kuda itu? Hah? Kalau anjing menggonggong, kalau kuda mengikik. Oh, ya. Setiap beliau diam dari baca Al-Quran kudanya diam, begitu membaca kudanya ya mengikik juga ya. Maka di pagi harinya kemudian disampaikan kisah itu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah bersabda, tilkal malaikatu taskanat tastami'u ilaika ya Usaid. Ya, itu karena hadir malaikat itu ikut hadir ya dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang engkau lantunkan. Ya. Pernah enggak mas baca Quran ada malaikat datang? Bahkan nanti akan kita ceritakan itu, riwayatnya luar biasa ya, dan itu bagian dari keutamaan, pujian dan kemuliaan yang dimiliki oleh Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah dalam riwayat itu sampai mengatakan, kalau engkau lanjutkan bacaanmu maka engkau akan melihat malaikat-malaikat itu ada di sekitarmu. Engkau akan bisa melihat kalau engkau lanjutkan bacaan itu. Ya, jemaah sekalian, wahai rahimakumullah. Ya, ini Berarti di sini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Usaid bin Al-Khudair, bahwa beliau memiliki suara lantunan bacaan yang dalam bahasa kita merdu, tentu dengan tajwid yang benar dan seterusnya, hingga para malaikat pun ikut mendengarkan bacaan Al-Quran yang beliau baca, atau bacaan ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca. Ini bagian dari muqaddimah atau kemuliaan yang disebutkan dalam buku ini berkaitan dengan sahabat Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kisah ini diawali dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an untuk menjadi duta muslim atau duta Islam yang dikirim ke kota Madinah. Ya. Rasulullah perintahkan kepada Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di bumi Yathrib pada waktu itu, yang dikenal dengan kota Yathrib dan sekarang dikenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dikala Mus'ab bin Umair sampai di kota Madinah, beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Ini adalah kisah awal ya, sebelum nanti kita sampai pada kisah masuk Islamnya Usaid bin Al-Khudair radhiyallahu ta'ala. Ya. Berawal dari Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Rasulullah dari Mekah menuju Madinah untuk berdakwah. Sesampainya di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini salah satu dari pembesar kabilah Khazraj yang ada di kota Madinah. Yang sudah kita sebutkan bahwa di kota Madinah itu ada dua kabilah besar, yaitu Khazraj dan Aus. Dan pemimpin kabilah Khazraj pada waktu itu adalah As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini telah masuk Islam ya, ketika beliau berhaji ke Mekah, kemudian beliau kembali ke kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair dan beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. Jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, Mus'ab bin Umair di dalam kisah ini disebutkan, wa akhadha abna'u Yathrib yuqbiluna 'ala majalisid da'iyati asy-syabi Mus'ab ibn Umair iqbalan kabiran. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke kota Madinah, dan dalam riwayat jelas ya, nanti juga akan sampai kepada biografi Mus'ab bin Umair, beliau diutus oleh Rasulullah dalam usia yang sangat belia, yang masih energik, penuh keberanian. Tapi juga pasti Rasulullah mengutus Mus'ab bukan sekedar beliau muda, energik, tapi beliau juga berilmu, menguasai isi kandungan Al-Quran. Ketika beliau sampai di kota Madinah, banyak anak-anak kecil, para pemuda juga yang datang kepada Mus'ab bin Umair untuk mendengarkan beberapa penjelasan berkaitan dengan syariat agama Islam. Dan setiap orang yang datang kepada Mus'ab bin Umair, semuanya tertegun, semuanya terpaku mendengarkan ya tutur kata Mus'ab bin Umair, mendengarkan penjelasan Mus'ab bin Umair. Dan di sini disebutkan wa kana yajzibuhum ilaihi syai'un akharu fawqa dzalika kullihi, yang menarik perhatian para pemuda Yathrib pada waktu itu atau pemuda Madinah. Mereka jenak untuk duduk bersama Mus'ab bin Umair. Selain penjelasan tutur kata yang baik adalah huwa hadzal qur'anul ladzi kana yatlu 'alaihim bainal fainati wal fainati ba'dhun min ayatihil bayyinat, yang membuat para pemuda dan orang-orang Madinah itu jenak duduk bersama Mus'ab bin Umair adalah dikala Mus'ab itu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Ya. Bisautihi as-sajiyir rahim wa nabaratihil hulwatil asirah, dengan suara yang merdu ya, dan bisa bisa orang yang mendengarkan bisa menikmati bacaan-bacaannya Mus'ab bin Umair. Fayastalimu bihil qulubul qasiyah, dengan bacaan-bacaan Mus'ab bin Umair orang-orang yang hatinya keras itu bisa menjadi lembut. Wayastadirru dumu'al 'asiyah, orang-orang yang berbuat kesalahan bermaksiat ketika mendengarkan bacaan-bacaan Qur'an yang Mus'ab bin Umair, mereka kemudian bisa meneteskan air mata. Fala yanfadhul majlisu min majalisihi illa an unasin aslamu wanzammu ila kataibil iman. Tidak sedikit dari orang yang sudah duduk bersama Mus'ab bin Umair ketika mereka kembali, kemudian mereka tertarik untuk masuk Islam. Artinya banyak yang sudah ikut bersama Mus'ab bin Umair, ikut mendengarkan, pertama cuma duduk-duduk, tapi semakin pertama kali duduk semakin penasaran, semakin penasaran, semakin menikmati ya apa dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, suatu ketika, suatu hari, kharaja As'ad bin Zurara bi dhaifihi ad-da'iyati Mus'ab bin Umair walyalqa jama'atun min bani Abdil Ashhal. Suatu hari As'ad bin Zurara yang kita sebutkan tadi dari pembesar Khazraj, beliau mengajak tamunya Mus'ab bin Umair untuk berkunjung ke bani, namanya bani Abdil Ashhal. Ya, maaf, bani Abdil Ashhal. Ya. Abdil Ashhal. Mereka datang kepada bani Abdil Ashhal ini tentu untuk mengajak mereka masuk Islam. Mereka berdua, yaitu As'ad bin Zurara dan Mus'ab bin Umair, masuk ke kebun kurma yang mereka miliki. Mereka berdua duduk di samping sumur yang dimiliki oleh bani Abdil Ashhar itu di bawah apa namanya pohon kurma itu. Fajtama'a 'ala Mus'ab jama'atun qad aslamu. Ketika Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurara duduk di situ, datang orang-orang yang tadi sudah masuk Islam, ikut berkumpul dan ikut duduk di situ. Dan orang-orang yang lain yang belum masuk Islam, mereka juga ikut duduk di situ untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Fantalaqa yad'u wa yubashiru wa nasu ilaihi munsitun wa bi raw'ati hadithihi ma'khudun. Ya. Maka mulailah Mus'ab bin Umair mengajak mereka untuk masuk Islam, menjelaskan tentang keindahan Islam, memberikan kabar gembira kepada mereka tentang kenikmatan surga dan lain sebagainya. Dan orang yang duduk di hadapan Mus'ab bin Umair, semuanya mereka duduk tertegun dan diam. Ya, seribu bahasa, tidak mengatakan apapun. Dan setiap apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair itu mereka terima dengan sepenuh hati. Ya. Maka jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, karena maklum ada orang baru ya, datang dari negeri seberang, dari kampung sebelah gitu ya, datang, maklum ya, sudah menjadi sunnatullah juga dakwahnya Mus'ab bin Umair yang datang ratusan kilo dari Mekah itu ke Madinah, kemudian banyak orang yang masuk Islam, maka ini kemudian mengusik beberapa orang dari penduduk Yathrib pada waktu itu. Ini siapa lagi? Siapa sih ini? Orang baru datang dari Mekah, omongannya didengar. Setiap yang datang masuk Islam, setiap yang datang mengikuti apa yang dia sampaikan, maka ini mengusik. orang-orang yang ada di kota Madinah pada waktu itu, termasuk yang terusik hatinya dengan keberadaan Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang mulia Usaid bin Al-Khudair pada waktu itu. Dan Usaid bin Al-Khudair ini, jamaah sekalian, beliau adalah pemimpin kabilah Aus. Ya. Kalau As'ad bin Zurarah tadi dari kabilah Khazraj yang sudah masuk Islam, banyak dari kabilah Khazraj yang masuk Islam. Maka nanti kan juga kita sebutkan, ketika Mus'ab dikirim, kemudian nanti pada haji berikutnya kan ada bai'ah Aqabah. Ya, bai'ah Aqabah pertama, nanti ada bai'ah Aqabah yang kedua yang terjadi di Aqabah. Mana itu Aqabah? Di Mina, di Jumrah, ada Jumrah Aqabah ya, di sekitar itu. Nanti bawahnya ada masjid, dan masjid Aqabah masih sampai hari ini. Cuma sayang sekarang jemaah haji reguler itu kalau mau melempar jumrah udah gak bisa ke lantai bawah atau lantai 2, langsung sudah begitu masuk terowongan keluar udah di lantai 4. Kasihan banget ya. Kalau tahun 2009 terakhir, 2010 masih bisa ke bawah. Artinya bisa-bisa melewati masjid di mana dulu para sahabat berbaiat kepada Rasulullah SAW. 2013 enggak bisa. Ya, itu begitu keluar Mina terowongan masuk sudah lantai 4. Kalau mau turun jauh. Ya. Tapi masih ada, artinya Masjid Aqabah yang dulu di mana Rasulullah ya membaiat para sahabatnya. Dari baiat Aqabah itu kebanyakan kan dari kabilah Khazraj. Dari Aus cuma sedikit. Ya, jadi pertama 12, dua di antaranya Aus atau 9 ya, tiga di antaranya Aus, 9 ya, selebihnya itu dari kaum Khazraj karena lebih banyak. Karena kabilah atau pemimpin kabilah Khazraj sudah duluan masuk Islam, yaitu Sa'ad bin Zurarah yang kita sebutkan. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Usaid bin Al-Khudair sebagai pemimpin kabilah Aus terusik. Ada aliran baru nih. Aliran listrik atau enggak, atau aliran apa? Wa Sa'ad bin Mu'ad, termasuk juga Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala yang pada waktu itu juga belum masuk Islam. Wa kana sayyidul Aus. Jadi Aus bin Usaid bin Al-Khudair dan Sa'ad bin Mu'ad ini kedua-duanya adalah tokoh dari kabilah Aus. Mereka berdua ketemu dan mereka berdua mengatakan bi anna da'iyatal maqiyah qad nazala qariban min diyarihima. Mereka kedua berdua khawatir karena seorang dai muda yang dikirim dari Mekah itu sudah mulai mendekati rumah mereka, dari rumah-rumah dari Bani Aus. Pertama kan beliau datang, terus Abu Umayyah datang ke kabilahnya Bani Khazraj. Nah, ini sudah mulai mendekat ke perkampungan yang mayoritas di situ nanti kaum Aus. Nah ini bahaya nih, siap-siap nih, tutup portal. Gak ada portal gitu. Wa anna alladhi jarra'ahu ala dhalika As'ad ibn Zurarah. Mereka berdua khawatir, kenapa yang membawa Mus'ab bin Umair mendekati rumah-rumah mereka dan Bani Abdul Asyar yang kita sebutkan tadi itu adalah Bani dari kabilah Aus. Mereka berdua semakin garang karena apa, yang membawa Mus'ab bin Umair ke dekat ke rumah-rumah mereka mendekati kabilah Bani Aus adalah Sa'ad bin Zurarah yang dahulu adalah musuh kan. Kan Aus dan Khazraj itu lama bertikai, lebih dari 300-an tahun. Ini bikin macam-macam lagi ini. Panas. Faqala Sa'ad bin Mu'ad li Usaid, lalu kemudian Sa'ad menyampaikan kepada Usaid, la abalaka ya Usaid. Ya. Ini adalah kalimat pujian kepada Usaid ya. Wahai Usaid yang mulia, yang baik gitu kan. Intolit ila hadzal fata al-maki alladhi jaa ila buyutina. Pergilah engkau kepada anak muda ini, anak muda Mekah ini yang sudah mulai mendekati rumah-rumah kita. Liyughriya du'afaina. Dia datang untuk mengelabui ya, ya bahasanya juga kalau mau agak kasar menyesatkan gitu. Menyesatkan orang-orang lemah di antara kita. Wa yusaffiha alihatana, dia datang mencela tuhan-tuhan kita. Berhala-berhala yang mereka sembah itu. Wazjurhu. Maka tolong wahai Ustaz, berikan peringatan dan pelajaran kepada pemuda ini. Kita ini udah tua, ini udah senior banget ini, ada anak muda macam-macam ini. Ya ini beratnya bahasa kita gitu ya. Wahadzirhu min ayyato adiyarana ba'dal yaum. Berikanlah peringatan kepada dia. Ancam dia, jangan sampai setelah hari ini dia datang lagi ke rumah-rumah kita. Thumma adza fa yaqul. Lalu kemudian Usaid bin Al-Khudair menimpali permintaan Sa'ad bin Mu'ad tadi. Walaula annahu fi dhiyafati ibni khalati As'ad bin Zurarata wa annahu yamshi fi himayati lakafaituka dhalik. Ya kalau bukan karena Sa'ad bin Zurarah yang menjadi tuan rumah pemuda ini, maka tentu aku akan datang kepadanya dan permintaanmu itu akan mudah untuk saya sampaikan dan direalisasikan begitu. Karena apa? Pemuda Mekah ini datang kepada pemimpin kabilah Khazraj dan pemimpin kabilah ini yang memberikan perlindungan. Artinya menjamin keselamatan bagi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Tapi enggak apa-apalah, enggak ada salahnya untuk saya mencoba bertemu anak muda ini. Ya. Lalu kemudian jemaah yang bahagia rahimakumullah, kemudian Usaid biasa ya, karena kabilah yang sudah lama bertikai, maka beliau menyiapkan apa kira-kira? Handphone atau beliau membawa pedang ya, dan tombaknya lengkap ya. Pokoknya siap, sedia payung sebelum hujan ya. Sedia pedang dan tombak sebelum diserang. Beliau bawa itu. Wa madha nahwal bustan. Lalu kemudian beliau datang tergopoh-gopoh menuju ke kebun Bani Abdul Ashhal tadi. Yang di mana di saat itu di situ ada Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Zurarah dan beberapa kaum muslimin yang sudah masuk Islam. Falamma ra'ahu As'ad ibn Zurarah muqbilan qala li Mus'ab. Maka dikala ya Usaid bin Al-Khudair itu datang dengan membawa senjata lengkap, tergopoh-gopoh dan sikap yang sudah jelas, kira-kira senyum atau ya, datangnya udah pokoknya mukanya udah gak jelas gitu. Ya wajah yang garang, marah karena terusik ya. Datang dengan penuh kedengkian dan kebencian. Maka dikala ya Usaid bin Al-Khudair datang, As'ad bin Zurarah melihat Usaid datang, lalu kemudian Sa'ad bin Zurarah yang tadi pemimpin kabilah Khazraj itu menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, "Waihaka ya Mus'ab." Celaka engkau wahai Mus'ab. Wah, mati tenan nih gitu. Datang ini datang orang datang dengan senjata lengkap. Kata iki nesu banget itu, marahnya luar biasa ini. Amarahnya sudah diubun-ubun, tinggal dikeluarkan. Ini yang datang ke kita, itu yang datang, itu yang sedang jalan, itu adalah hadza sayyidu qaumihi. Ini adalah pemimpin kaumnya, yaitu pemimpin dari kabilah Aus. Wa arjahuhum aklan. Ya, Sa'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah, mohon maaf, As'ad bin Zurarah menyampaikan kepada Mus'ab, dia itu Usaid bin Khudair ini orang yang paling cerdas, paling pintar dari kaum itu. Wa akmaluhum kamalan, dan dia orang yang memiliki kesempurnaan. Ya. Dia adalah Usaid bin Al-Khudair. Maka kemudian As'ad bin Zurarah mengatakan, fa in yuslim, kalau seandainya wahai Mus'ab dia nanti masuk Islam, tabi'ahu fi islami khalqun kathir. Maka kalau dia masuk Islam akan ikut di belakang beliau semua kaumnya itu. Fasduqillaha fihi wa ahsin at-ta'anni lah. Maka hendaknya engkau berkata apa adanya, ya, fasduqillah, berkata jujur dengan kebenaran yang telah diturunkan, dibawa oleh diturunkan Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampaikan kebenaran itu kepadanya, wa ahsin at-ta'anni lah, dan bertutur katalah dengan baik dan jangan tergesa-gesa. Ini kan susah ini. Antum ketemu orang yang sudah amarahnya membara, membawa senjata itu kan paling tinggal lari aja kita. Tinggal lari aja ini, wah kayaknya ini nyawa di depan mata ini. Tapi asal buzuroro membuka kata kunci tadi, dia orang yang pintar. Wah, berarti ini kita harus menggunakan kata-kata yang baik. Apa, menyampaikan, ya pokoknya harus disekak gitu duluan gitu ya, sebelum kita disekak duluan, persiapkan itu, ucapkan dengan kata-kata yang baik dan sampaikan yang benar. Nah, itu kan luar biasa. Jadi tidak usah berkelit, usah kesana kemari, sampaikan yang benar itu dan ucapkan dengan kata yang baik dan jangan tergesa-gesa, tenang, ata'ani ya, tenang, tidak tergesa-gesa ya, dan tidak usah takut ya. Karena Abu Musa juga merasa tidak ada kekhawatiran karena ada yang menjamin, dalam arti sesama seandainya terjadi pertikaian itu ada Asad bin Zurarah. Kalau Asad bin Zurarah mengatakan serbu, wah, belakangnya kan seru kabilah Aus ya. Maaf, Khazraj ya. Jelaskan bahagia rahimakumullah. Waqafa Usaid bin Al-Khudair 'ala al-jam'i. Ya, kemudian berdirilah Usaid bin Al-Khudair di hadapan semua orang yang sedang hadirin. Waltafata ila Mus'abi wa sahibihi. Lalu kemudian beliau melihat dengan pandangan kecut gitu, kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah sambil mengatakan, ma jaa bikuma ila diyarina. Apa yang mendorong kalian datang ke rumah-rumah kami? Ada apa yang mendorong kalian berdua? Karena anda sambil melihat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Wa aghraquma bi du'afaina, dan kalian berdua membuat menyesatkan gitu ya. Ya, orang-orang lemah di antara kami. I'tazila. Ini kata-kata kasar juga ya. Pergilah kalian ya, diusir. I'tazila hadzal hayy in kanat lakuma binafsikuma hajah. Ini bahasanya bahasa seperti kalau dalam mana ya, bahasanya ini lembut tetapi maknanya dalam. I'tazala, tinggalkan tempat ini. In kanat lakuma binafsaikum haja, kalau memang kalian ingin hidup gitu ya. Artinya in kanat lakuma binafsikum haja, kalau memang jiwa kalian masih ingin menikmati dunia ini gitu ya. Ibaratnya apa, diancam kalau kalian tidak pergi, ini saya bawa pedang ini, kan ngeri sekali. Toh nyawa gitu. Ya. Ancamannya bukan sekedar kata-kata keji, tetapi ancamannya adalah kematian. Faltafata Mus'ab ila Usaid biwajhi al-musyriqati binuril iman. Ini yang paling penting di sini. Ini orangnya sudah amarahnya besar, ancamannya kata-katanya enggak gitu seperti itu, kasar semua. Maka kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an melihat dan menanggapi apa yang disampaikan oleh Usaid bin Al-Khudair tadi, bi wajhil musyriqati binuril iman, dengan wajah penuh, ada dengan wajah berseri-seri penuh dengan cahaya keimanan. Jadi yang sini garang, yang sini disenyum aja, gak ikut marah juga, gak ikut terpancing juga. Wa khatabahu bilahjatihi as-sadiqatil asirah, dan menyampaikan kepada Usaid dengan ucapan yang betul-betul meyakinkan. Apa Musa bin Umair mengatakan, ya sayyida qaumihi, wahai ya, pemimpin kaumnya, itu wahai pemimpin kabilah Aus. Jadi dimuliakan dulu di karena kan dia kan punya posisi, punya jabatan, jadi nyampaikannya juga bukan dengan kata-kata bukan gitu juga, tapi wahai ya pemimpin, wahai tuan yang memimpin kabilah Aus, halaka fi khairin min dzalik, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu, apa, daripada diusir gitu, daripada kata-kata kasar kemudian ya apa, pengusiran dan sebagainya, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Qala wa ma huwa, lalu kemudian Usaid mengatakan apa itu. Qala, Musa bin Umair mengatakan, tajlisu ilaina wa tasma'u minna, ya saya memohon engkau duduk bersama kami dan engkau dengarkan apa yang kami sampaikan. Fa in radita ma kunahu qabiltahu, kalau engkau ridha dari apa yang kami sampaikan nanti, maka silakan diterima. Fa in lam tardahu tahawwalna ankum wa lam na'ud ilaikum, kalau engkau tidak ridha, maka saat ini juga kami akan meninggalkan tempat ini dan kami tidak akan pernah kembali kepada engkau. Ya, ini kan bahasanya kan diplomatis banget ini. Duduk-duduk dulu, Pak. Ngopi-ngopi dulu lah. Ya, ini silakan. Ya, tenang, santai-santai gitu kan. Bahasa kita kan begitu. Dengarkan dulu, kalau cocok ya diterimalah. Kalau enggak cocok kami akan pergi. Ya, enggak usah pakai main bunuh-bunuhan dah. Kami tahu dirilah, kami akan pergi dari sini. Faqala Usaid, laqad ansafta. Ah, kalau begitu ya, saya setuju. Artinya apa? Itu pilihan terbaik. Ya, pertengahan. Wa rakaza ramhahu fil ardi wa jalasa. Lalu kemudian beliau meletakkan ya tombak itu, tancapkan di situ, lalu kemudian ikut duduk di situ. Ya, jadi yang tadinya marah-marah gitu kan, dengan jawaban yang lembut, jawaban yang mengenakkan hati, maka beliau yang tadinya terpaku berdiri sudah kenceng kekang, kenceng udah garang dan sebagainya, akhirnya menancapkan tombaknya dan ikut duduk. Fa'akbala alaihi Mus'abun yadhkuruhu lahu haqiqatal Islam. Lalu kemudian mulailah Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang hakikat Islam. Apa itu Islam? Ya. Wa yaqra'u alaihi syai'an min ayatil Qur'an. Tidak lupa jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, bagian dari dakwah ini Mus'ab bin Umair pasti membacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an. Fan basatat asariruhu wa asyraqa wajhuhu. Ya. Setelah sekian lama mendengar penjelasan Islam itu agama yang damai, tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu membuat kita apa namanya, memuliakan kita yang tadinya menyembah berhala yang itu bikinan kita sendiri, kepada menyembah kepada zat yang menciptakan kita, ya, memuliakan kita. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, maka setelah sekian lama itu wajah ya Usaid bin Al-Khudair berseri-seri, ya. Berubah wajah yang tadinya garang, merah, berubah menjadi senyum, tapi gak ngantuk ya, ya. Lalu kemudian Usaid bin Khudair mengatakan, ma ahsan hadha alladhi taqul, sungguh indah apa yang kau katakan ini, wa ma ajalla dhalika tatlu, dan bacaan yang kau baca ini sangat mulia dan belum pernah aku dengar, ya, dari ayat Al-Quran itu. Kaifa tasna'una idza aradtum ad-dukhula fil Islam, bagaimana caranya biar aku bisa masuk kepada agama Islam. Nah, ini sudah mulai Allah Subhanahu membukakan pintu hatinya, ya. Faqala lahu Mus'ab, takhtasilu wa tutahhiru thiyabaka wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tusalli rak'atain. Ya. Gampang wahai Said, engkau mandi besar, ya, apa, mandi, kemudian engkau datang kepada kami, engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu kemudian engkau salat dua rakaat, sudahlah kau mau masuk Islam, tidak perlu pakai surat menyurat, tidak perlu pakai stempel, ya. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ini adalah awal, ya, dari kisah masuk Islamnya Usaid bin Khudair, dan tentu ini baru sekelumit, ya, kecil, ya, dari kehidupan beliau. Pasti masih penasaran dengan kisah berikutnya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.